اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بابا ibu-ibu, ahli ulama, ciri pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, juga ada dalam kitab Sahih Muslim, diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Lafaz yang kita kaji ini dari kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dari gurunya bernama Imam Qutaibah ibn Sa'id. Imam Qutaibah ibn Sa'id meriwayatkan dari Abdul Aziz, meriwayatkan dari Abu Hazim, dari sahabat Nabi Sahal ibn Sa'ad. Kata beliau, Nabi bersabda, "La u'tiyanna rayata ghadan." Bendera, kalau kita perang itu ada satu pemegang bendera, dia itulah yang akan diserang oleh musuh. Sampai ada sahabat Nabi yang tangannya dipotong, ketika putus dia tidak hiraukan tangannya yang putus itu, dia tetap pegang bendera. Karena kalau bendera sudah jatuh, maka pasukan yang lain akan merasa down dan musuh merasa sudah menang. Begitulah hebatnya, bukan pada benderanya, tapi pada simbol dia adalah pemimpin yang akan menunjukkan kekuatannya di hadapan musuh, sekaligus pasukannya akan merasa kuat dengan orang yang memegang bendera tersebut. Kata Nabi, la u'tiyanna rayata ghadan, ini akan saya berikan besok pagi, rajulan yaftahullahu ala yadayh, orang itu akan ada kemenangan di hadapannya. Tapi Nabi belum sebutkan nama. Fabatan nasu yudwakuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Nabi tidak menyebut orangnya, dan malam itu mereka tidur dalam keadaan penasaran, kira-kira siapalah agaknya yang akan mendapatkan kehormatan memegang bendera itu besok pagi. Falamma asbahat nas, ketika pada waktu paginya, ghadawan ala Rasulillah, ghadaw ala Rasulillah, ghadaw asbaha, pada waktu subuh besok pagi mereka bersegera menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yu'taha. Semua mereka berharap, mudah-mudahan sayalah yang memegang bendera itu. Mudah-mudahan akulah agaknya yang diberikan Nabi bendera itu. Faqala, tiba-tiba Nabi bertanya, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Ali bin Abi Thalib? Faqalu, mereka menjawab, "Yashtaki 'ainayhi ya Rasulullah." Matanya sedang terkena penyakit mata wahai Rasulullah. "Fa arsilu ilayhi fatuni bih." Utus beberapa orang, bawa dia kemari menghadap saya. Falamma jaa, ketika datang Ali bin Abi Thalib, basaqa fi 'ainayhi, Nabi meludahi air ludah Nabi yang suci itu, meludahi mata Ali bin Abi Thalib. Wada'a lahu, dan dia mendoakannya. Fawara'a hatta kana lam yakun bihi wajah. Maka seketika itu juga mata Ali bin Abi Thalib sembuh, seakan-akan tak pernah terkena apapun. Begitulah manjurnya doa Rasulullah SAW. Setelah dia sembuh, fa'atahu raya, lalu langsung Nabi memberi kepada dia, inilah bendera itu. Dan itu terjadi pada perang melawan orang Yahudi yang disebut dengan kawasan Khaybar. Makanya ada sebuah nasyid yang dinyanyikan orang-orang Palestina sekarang, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisy Muhammad saufa ya'ud. Ingat peristiwa Khaybar wahai orang Yahudi, tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang. Jaisy Muhammad saufa ya'ud. Tentara Muhammad akan datang. Tapi ternyata syair itu dirubah orang sekarang karena dianggapnya Jaisy Muhammad saufa ya'ud. Tentara Muhammad akan kembali datang. Sekarang mereka rubah Jaisy Muhammad qad ata. Tentara Muhammad sudah datang. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Wahai Rasulullah, kata Ali bin Abi Talib setelah menerima bendera itu, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Aku akan berjihad mengerahkan nyawa dan tenagaku hatta yakunu mithlana, sampai mereka sama seperti kita. Apanya sama? Nasabnya tak sama. Mereka Yahudi, kita Arab. Tapi aku ingin mereka sama seperti kita, sama-sama la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Faqala, apa kata Nabi? Umfud ala rislik, segeralah laksanakan wahai Ali, hatta tanzila bisahatihim, engkau datang. Tanzila, engkau menetap, engkau datang. Tengok bunyi kalimatnya. Engkau datang ke kampung mereka, engkau datang ke negeri mereka. Kalau engkau sudah datang ke sana, apa yang dilakukan? Summa du'uhum ilal Islam, ajak mereka ke dalam agama Islam. Setelah engkau ajak, wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah, sampaikan kepada mereka bahwa ada hak Allah dalam diri mereka. Kalau sudah menjadi hak Allah, maka itu menjadi kewajiban bagi mereka. Fawallahi, demi Allah, bersumpah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawallahi, demi Allah, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, wahai Ali bin Abi Talib, satu orang saja mendapat hidayah, Allah yang memberi, tapi engkau melakukan tiga. Kau datang ke kampung mereka, kau ajak mereka ke dalam Islam, kau sampaikan bahwa ada hak Allah dalam diri mereka. Kalau kau lakukan itu, jangankan satu kampung, satu orang saja mendapatkan hidayah, khairul laka, lebih baik bagi engkau, min ayyakuna laka humrun ni'am, daripada engkau memiliki seekor unta humrun yang merah. Humrun merah, ni'am, unta yang saat itu adalah kendaraan termahal, terhebatnya orang Arab. Kalau sudah punya humrun na'am, wah, inilah humrun na'am. Kata Nabi, ada yang lebih hebat lagi wahai Ali. Apa dia? Ketika satu orang mendapat hidayah karena kekuasaan. Yang berangkat itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Bersama siapa? Pasukan. Yang mengirimnya siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pemimpin, ada da'i, ada objek, ada penguasa, ada pelaku dakwah, ada objek dakwah. Tiga unsur inilah yang membuat kita muslim sampai hari ini. Ada sultan datang ke kampung kita, dikirimnya da'i-da'i sampai ke Pulau Penyengat, di samping makam sultan Raja Haji Fisabilillah ada makam seorang Habib, Habib Syekh As-Saqaf. As-Segaf kata kita, itu diambil dari kata As-Saqaf. Dari mana? Dari Yaman. Dari Yaman ke Pulau Penyengat. Mereka inilah yang mengislamkan bangsa Melayu. Dan untuk kerajaan Siak Sri Indrapura, berbeda kasusnya dengan Pulau Penyengat. Kerajaan Riau Lingga, langsung ulama itu menikah dengan anak sultan, dan cucu cicit sultan itu pun merubah nama menjadi Syarif di pangkal namanya, yang merupakan cucu cicit keturunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kental Islam ini di negeri Melayu karena ada tiga unsur: kekuasaan, mengirim da'i, sehingga kita hari ini tidak lagi menyembah pokok kayu, menyembah lembu, menyembah batu, menyembah hantu, tapi kita menyembah la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Maka kita tak ada dikirim oleh siapa-siapa, berangkat saja sendiri. Dari kuliah dulu pun begitu. Ustaz berangkat kuliah ke Mesir, siapa yang kirim? Pergi tak dikirim, balik tak dijemput. Jadi kalau saya sebut balik tak dijemput, pergi tak diantar, hantu Ustaz. Itu pun begitu juga. Kemarin berangkat siapa yang kirim? Siapa khalifah yang mengirim? Tak ada khalifah yang mengirim. Ini murni dari Win Suska mengajar. Jadi ada adik-adik kita mahasiswa, mereka ini pernah tinggal di kampung pedalaman Talang Mamak sampai berbulan-bulan waktu masih mahasiswa. Sekarang mereka ini sudah tamat, rupanya mereka tetap sering pergi ke sana. Jadi mereka ajaklah Ustaz Abdul Somad, mau tak menemani kami ke sana? Insyaallah nanti musim libur saya ikut sama kalian. Kemudian dengan tafaqquh Dr. Mustafa Omar punya satu lembaga dakwah, dua kelompok ini pergi sebanyak 9 orang. Tak ada hubungan dengan Wali Songo, dengan kaitu. Rutin perjalanan, selesai tausiah Ahad malam Senin di Masjid Nurul Falah, Jalan Kulim, dekat rumah Bang Yafis. Pukul 11 kami berangkat dari Pekanbaru, Pematang Rebah, sampailah ke Bali, Balilas maksudnya. Kemudian setelah itu lanjut sampai di satu kampung namanya Rantau Langsat, pukul 4 subuh. Mau tidur tanggung, jam 5 sudah masuk subuh. Jadi langsunglah kami ngobrol-ngobrol, disambut tuan rumah menumpang transit di rumah Pak Tabri namanya. Setelah itu beliau bawa mau wudu ke kamar mandi, rupanya langsung ke tepi sungai. Bila ke sungai, saya dengar ada suara kuku. Saya tanya Pak Tabri, suara burung apa itu Pak? Itu harimau Pak Ustaz. Baru saya sadar rupanya sudah dekat dari konservasi harimau Sumatera. Kenapa tak kalian kasih tahu dari awal saya kesini? Nah, setelah sarapan pagi, besoknya jam 11 pagi siang, berangkatlah menuju air Bombat. Naik sampan 5 jam. Naik sampan. Jadi perjalanan hidup saya ini dari sungai Nil ke sungai air Bombat. Sampai di air Bombat jam 4 sore. Salat zuhur asar jamak takdim kami. Kemudian besok paginya berjalan kaki pula 1 jam lagi ke kampung namanya Sadan. Sadan. Oh, jadi saya katakan ini kampung ini sudah ada nampaknya dalam Quran ini. Mana ayatnya Pak Ustaz? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Dari Sadan berjalan kaki pula lagi kami ke kampung namanya Suid. Jadi datang Pak Mahmud, ditanyanya saya, Pak Ustaz, Suid itu gimana tulisannya? Saya bilang ada dua kemungkinan. Pertama S-W-E-E-T, Suid. Yang kedua switch off. Karena tak paham, saya tanyalah tokoh masyarakat, Suid ini apa artinya Pak? Jadi ketika Datuk Perpatih Nang Sabatang datang, dia melihat medannya sangat sulit, maka dia kasih nama, ini ku beri nama sulit. Karena mereka payah menyebut sulit, dia sebut sweet. Oh, itu ceritanya. Kami berhenti di sweet, tak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Karena kalau mau lanjut sampai stasiun terakhir namanya Datai, dari sweet ke Datai 10 jam lagi naik sampan pun. Sudahlah sampai sweet saja, nanti dilanjutkan oleh yang lain-lain lagi. Itulah perjalanan. Nah, begitu sampai, kita langsung disambut ahlan wa sahlan oleh dua gereja. Satu Katolik, yang satu Protestan. Dua-duanya sudah masuk. Sebelah kiri, sebelah kanan, ada satu di tempat. Nama kepala desanya Umar. Nama Islam. Yang satu lagi nama kepala dusunnya Salih. Salihun ada dalam Quran. Tapi dua-duanya tidak lagi menjadi Umar dan Salih. Itulah yang terjadi. Dan itu bisa menimpa kampung siapa saja. Jangan salahkan orang. Orang tak salah. Kitalah yang lemah. Jangan salahkan kuman penyakit. Kuman tak salah. Dia memang dari dulu sudah kuman. Badan kitalah yang tak sehat. Sehingga sudah terkontaminasi penyakit. Inilah keadaan masjid kita. Bandingkan antara gambar pertama dengan gambar kedua. Masjid batu pertama sekaligus batu terakhir. Berlumun tiang-tiang. Nama kampung Pebidayan. Pak imamnya mana? Pak imam sedang menakik gotah. Kirim pesan, kami mau jumpa. Baliklah Pak imam. Sudah tua 80 tahun. Tapi wajahnya bersih, ingatannya segar, suaranya lantang. Kami bercerita bagaimana perjalanan Islam. Beliau pun sempat pula menjadi korban kristenisasi. Datang mereka setiap tahun, tak pernah bosan datang menjumpai Pak imam. Ayolah murtad, tinggalkan saja masjid itu. Yesus itu juru selamat Pak imam. Tapi Pak imam ini walaupun tinggal di kampung, otaknya cerdas. Apa kata Pak imam? Kenapa Yesus itu Tuhan? Karena dia tidak berayah. Kalau Yesus bertuhan, tidak berayah dikatakan Tuhan, maka Adam lebih layak lagi, karena dia tak berayah dan tak beribu. Terdiam itu orang yang mengajar. Tapi tahun depan datang lagi. Mereka tak pernah bosan. Setiap tahun mereka datang. Imam-imam pun mereka sabu semua. Bertolaklah kami dari rantau Langsan jam 11. Inilah yang mau dibawa, kain-kain sarung dari Bapak Ibu. Ketika dulu beberapa bulan yang lalu, kalau masih ingat, Ananda Reza, mahasiswa UIN, presentasi, maka tak disangka datang jamaah diam-diam. Ada yang mengasih 100 kain. Ustaz, ini ada kain 100. Saya satu aja cukup lah, bukan untuk Ustaz. Saya udah kepedean aja. Mau dulu kami dengar streaming. Oh, dari mana nih kain? Dari Duri, Pak Ustaz. Jauh ya. Itu ada kain, Pak Ustaz. Oh, ada pula duit dalam plastik itu tak banyak, Pak Ustaz. 18 juta kami wirid ibu-ibu pengajian. Masya Allah. Tak lama sudah itu datang lagi. Pas mau berangkat, ada pula jamaah dari Masjid An-Nur ngasih 200 kain langsung. Nama tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Itulah jamaah ini, diam-diam. Lalu kemudian hilang. Bayangan saya, sampannya itu waktu disebut kita naik bot, bayangan saya macam di film-film barat itu. Begitu saya tengok sampan kecil, ini nampaknya tak pengajian subuh nanti. Inilah yang mau dilewati waktu-waktu besar. Hampir kalau ditengok fotonya air itu sudah masuk, tapi tidak masuk. Oh, ini lebih lama banyak turun daripada naik, karena air sedang surut. Beberapa hari sebelum berangkat ini ada yang mengirim ke WhatsApp saya gambar sampan pecah. Sampan pecah. Berarti kalau sampan dipecah tak sampai. Saya sangka, ini kan tak betul. Rupanya bisa saja pecah. Beberapa kali bunyinya bunyi pecah, tapi tak pecah. Mungkin doa jamaah dari Masjid An-Nur tak jadi pecah. Ini mesti ada di depan yang megang galah. Kalau tidak, tak berjalan. Kalau kandas, batu-batu tajam-tajam, besar-besar, air sedang surut. Belum lagi pokok kayu tumbang, berhenti pula sebentar. Tumbang, kalau sempat terlalu kejang, airnya deras. Pokoknya hutan berimba yang dimasuki. Inilah hampir tenggelam. Tapi udah mau tenggelam pun tempat juga berpose yang di dalam. Entah siapa itu orang yang tak jelas wajah. Saya duluan sampai, ini sampan yang kedua. Saya tunggulah mereka lewat. Ini saya gambar. melihat bagaimana air deras. Inilah yang mau dilewati. Mendaki ke atas, pulang agak mudah, tapi untuk berangkat, alhamdulillah, yang kita khawatirkan berangkatnya mudah, baliknya susah. Tapi alhamdulillah Allah berikan keselamatan. Sampailah kami ke Sungai Bomban. Jam 4 sore, Pak Imam yang berada di depan masjid, itu yang atas itu masjid. Begitulah keadaan masjidnya. Lantainya, lantai semen kasar, tak ada semen halus, dengan dinding yang sudah mulai lapuk, kena air hujan. Yang bawah ini rumah pemukiman masyarakat. Beginilah bentuk keadaan di sana. Sunyi, sepi. Saya mau kirim gambar, ditengok HP, sudah tak ada lagi signal. Ternyata kita sedang berada di planet yang lain. Tak ada lagi. 4 hari, 4 malam. Banyaklah SMS masuk setelah saya pulang. Kenapa Ustaz tak balas SMS saya? Kenapa Ustaz tak balas pertanyaan saya? Apakah ada yang salah dengan pertanyaan kami? Bukan pertanyaan itu salah. Saya tak ada sinyal. Inilah bentuk rumah-rumah terbuat dari kulit kayu, terbuat dari bambu yang dipukul tipis, diratakan atapnya. Inilah rumah masyarakat. Terenyuh hati kita menengok. Mereka tetap senyum melihat kita datang. Mereka senang. Tatap matanya bersih. Tak ada kepentingan, tak ada suzan. Senang hati mereka kita jenguk. Kedatangan kita itu membangkitkan semangat mereka yang rapuh karena diserang, kristalisasi dan macam-macam. Pagi itu kami berjalan bersama anak-anak ke sekolah. Jam 6 mereka sudah berangkat. Saya katakan, kenapa cepat betul berangkat sekolah? Masuk jam berapa? Jam 8, Pak. Kenapa cepat? Rupanya jalan kaki pas jam 8 sampai di sekolah. Habis sarapan pagi, mandi, lalu kemudian tulang. Jadi pakaian itu mereka masukkan ke plastik. Bagi yang masih kecil, yang pendek, air tenggelam, dimasukkan ke plastik. Setelah itu menyeberang, barulah pakaian tadi dipakai balik. Kita sedih, dia ketawa tengok kita sedih. Menengok dia buka celana, diperasnya, disangkutkannya balik, nanti balik, ganti lagi, buka celana, pakai itu lagi. Nah, mereka ketawa, lari-lari, waktu pas mendaki mereka, pas turun ke bawah. Begitulah keadaan mereka. Nih, berjalan kaki menuju Sadan. Mereka menyebut menyeberang ini melayang. Nanti kita 2 kali melayang, Pak. Apalah melayang ini? Rupanya melayang itu menyeberangi sungai. Kalau air banjir, nanti ayahnya yang akan menemani atau umaknya. Bukit naik turun, pas hujan turun, tanah merah, licin, mesti berpegang ke pokok-pokok kayu. Sampai di tempat, saya tengok kaki sahabat berdarah-darah. Kenapa? Pacat. Baru saya tengok pula kaki saya, rupanya kena juga. Kenapa ente tak kasih tahu ada pacat tadi? Itulah Pak Ustaz, saya pun kena juga. Begitulah keadaan mereka. Kita sekali saja, mereka setiap hari 2 hari pergi sekolah, balik sekolah. Itulah yang mereka lakukan setiap hari. Pagi, balik. Pagi, balik. Ada beberapa kampung yang datang ke Sadan karena disitulah letak sekolah dengan berbagai macam perjuangan. Inilah dia sekolahnya. Lantainya tanah, batang-batang kayu, adalah papan 2 keping disusun di atas. Duduk saya di situ. Begitu sampai, duduk saya lama di situ menengok tempat ini. Ya Allah, masih ada tempat seperti ini di atas muka bumi Allah. Itu ada 3 ruang. Yang satu itu untuk guru menginap. Jadi guru ini menetap di sini 15 hari. Habis itu balik ke rumah, gantikan guru yang lain. Mereka menetap di sana, balik ke kampung. Inilah lokal yang mereka tempat belajar itu. Entah ada kumat, entah sakit, entah ulat, entah cacing. Situlah mereka duduk. Kalau tak muat duduk, naik mereka ke atas meja itu. Mau manjat-manjat di dinding. Dua orang yang kebetulan standby di sana, nanti kalau yang dua ini pulang, maka digantikan dengan yang lain. Pertama namanya Pak Tatuk. Saya sekat nama, nanya nama, masa nama Tatuk? Rupanya namanya Pak Saparudi. Bagus, tapi karena waktu kecil maknya menimang dia Tatuk, Tatuk, Tatuk. Tanya Pak Kadus ini siapa nama? Kijang. Kijang Innova apa Kijang Kapsul? Rupanya namanya bagus, Ahmad Syah. Oh, bagus nama. Kenapa dipanggil Kijang? Waktu lahir menangis bunyi Kijang. Panggil Kijang. Ini satu lagi Pak Mul. Pak Mul ini mengajar. Pak Mul sudah lama ngajar di sini, Pak Mul. Sudah lama Pak Ustaz. Berapa lama Pak? Sejak lajang sampai anak tiga. Tak sebut berapa tahun, hitung sendirilah. Sejak lajang sampai anak tiga. Saya dari dulu tak pernah nanya orang kerja apa, masih honorer, sudah PNS. Dari dulu tak pernah. Takut saya orang tersinggung. Saya biar aja dia cerita. Status saya honorer Pak Ustaz. Pernah mengadu ke ini-ini, katanya ya nanti kami bantu. Pernah mengadu ke sini, gak ada pengangkatan. Saya sudah lama mau berhenti dari sini Pak Ustaz. Berangkat dari rumah, sudah bilang sama istri, saya mau berhenti dari sini. Tapi melihat mata anak-anak ini tak sampai hati, gak jadi berhenti. Pokoknya nanti saya mau berhenti, resign dari sini. Begitu sampai melihat mata mereka, mereka peluk saya, enggak jadi berhenti. Sampai hari ini tak berhenti, Pak Ustaz. Itulah keadaan kami mengajar di sini. Mengajar, saya dengar, saya intip dari jendela, suaranya lantang. Anak-anak, hidup ini adalah pengorbanan. Kita harus menjadi orang yang baik. Murid tadi tak semuanya pakai seragam, tak pakai sepatu, tak pakai. Tapi dia tetap mengajar. Tetap bertahun-tahun. Pak Tatung ini mengajar dari Datai tahun 2001, pindah ke Sadan tahun 2007 sampailah hari ini. Kalau sudah banjir, diangkatnya lah tas itu ke atas, berjalanlah menyeberangi sungai mengajar. Apa motivasi Pak Tatung mengajar? Yang menjadi dorongan Bapak itu apa? Coba ceritakan ke saya dulu. Apakah gaji besar? Apakah dikasih sawit 10 hektar? Apa sebenarnya? Kami malu Pak Ustaz. Kami diejek orang luar sana mata kayu. Apa mata kayu itu Pak? Itu kalau kayu kan ada matanya Pak Ustaz. Itu mata kami ini diejek mereka mata kayu. Mata kayu tak bisa membaca. Dulu kalau orang-orang tua kami jual durian, berapa durian? 35 ribu. Kalau setumpuk 35 ribu juga. Tak ada beda. Petai berapa? 35 ribu juga. Tapi yang ini 35 boleh ditambah. Tak tahu angka lain. Ditipu Pak Ustaz. Maka motivasi awal saya sedikit saja. Bisa tahu harga barang dan bisa tulis baca. Titik. Tak usah muluk-muluk. Dulu kalau orang datang mereka ini lari Pak Ustaz. Takut sama manusia. Sekarang inilah. Dulu kalau datang pegawai kecamatan, itu yang dibawa itu bukan pena Pak Ustaz, yang dibawa bantalan. Dari mulai Sadan, Datai, Sungai Bomban, sampailah Lemang, itu semuanya cap jempol, tak ada tanda tangan Pak Ustaz. Itulah motivasi saya, tak ada yang lain. Supaya anak-anak ini jangan ditipu waktu jual petai, waktu jual durian, waktu jual madu lebak, sialang, dan lain sebagainya. Ini masjid, bentuk masjid Sadan. Masjid model seperti ini berapa modalnya nih Pak? 15 juta sampai 20 juta Pak Ustaz. Itulah yang sudah dibuat. Ini rumah masyarakatnya. Ini ada orang-orang yang Masya Allah. Saya bersama, inilah Pak Tatung tadi yang pakai baju kotak-kotak. Kemudian yang pakai di sebelah saya pakai kain sarung, itulah mahasiswa UIN yang akrab dengan anak-anak, dengan orang tua. Mereka sudah membaur. Kemudian yang baju putih ini inilah orang datang dari jauh. Saya datang dari jauh nih Pak. Dari mana Bapak? Dari Lampung. Kemari mau ketemu. Saya dapat kabar katanya ada Ustaz mau datang. Jadi saya mau ketemu. Saya penasaran. Penasaran kenapa? Mau memastikan ini Ustaz asli apa Ustaz palsu. Kalau Ustaz fasilitas, memastikan. Bapak sebenarnya di bidang apa? Kami ini di bidang konservasi alam, Pak Ustaz. Saya pertamanya di Waikambas, Lampung. Kemudian ditempatkan di, inilah hutan lindung konservasi harimau Sumatera. Bedanya di Waikambas itu hutan dengan gajah saja. Ketika saya sampai di sini, saya terkejut. Ternyata di dalam hutan ini ada orang. Padahal dalam tugasnya menjaga harimau. Kenapa bisa ada orang? Maka keyakinan saya mengatakan orang lebih mulia daripada harimau. Maka dana orang kafir itu saya alihkan untuk orang. Saya buatkan sekolah. Jadi menggaji guru, beliau inilah termasuk salah satu aktivisnya. Dari mulai 2004 sampai 2016 sudah 12 tahun mereka terus. Dia pun juga sama 15 hari. Jadi selama di sana saya bertemu dengan makhluk-makhluk unik, aneh-aneh yang sulit dicari spesiesnya di tempat lain. Ada yang mengajar mau ninggalkan anak istri. Bapak kalau pulang ngajar itu berapa lama? Dari sekolah ini naik sampan 5 jam Pak Ustaz. Sampailah ke Lembang, nanti dari Lembang naik motor lagi ke rumah 2 jam Pak Ustaz. Istri bisa ngerti, tak tahulah, ngerti tak ngerti, yang penting sudah 3 anak, kami masih tetap utuh. Jadi pelajaran nih sama istri-istri yang suami baru pergi sebentar, abang di mana? Pulang ya, kita mau ke Mall SKA sore ini. Inilah, jadi luar biasa perjalanan ini, walaupun perempuan tak boleh ikut, tapi melihat mereka ini luar biasa. Dari Lampung 2 minggu di situ. Yang dari Severida, dari Belilas juga di situ bahkan 20 hari pulang setiap bulan. Dari sejak kapan? Dari Lajang sampai hari. Saya yakin itu yang mengikat mereka itu. Tidak ada lain, tidak ada bukan. Kalau dikatakan nyari kaya tahu. Satu-satunya yang mengikat mereka itu adalah hati. Yang sudah terikat dengan mata anak-anak kecil yang tulus tak berdosa tadi. Ini gambar apa yang gelap ini? Ini tausiah. Beginilah bentuk tausiah. Jadi setiap ambil pelajaran sangat bagus bagi penceramah pemula karena tak nampak wajah jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak nampak wajahnya. Itulah, tidak pakai mikrofon, tak ada mikrofon. Tausiah di sadat tak pakai mikrofon, tausiah di tak pakai mikrofon. Begitulah keadaan. Mereka datang, mereka semangat. Inilah rumah mereka, kami serahkan sarung bapak ibu yang dikirim. Ini yang bisa kami bawa Pak, pakailah sarung ini untuk sholat. Beginilah keadaan rumah mereka. Di situ ruang tamunya, di situ pula ada kelambu tersangkut. Di situ juga lemarinya, duduklah kami di situ. Masuk ke dalam, apa kabar? Anak ibu berapa? Anaknya 7. Suaminya mana? Sudah meninggal dunia. Ini orang adat mu'alab ini Pak Ustaz. Oh, alhamdulillah anaknya ini disekolahkan, diambil oleh adik-adik UIN Suska mengajar, dibawa ke Pekanbaru, disekolahkanlah di Rumbai. Nama pesantrennya Darul Muqawah. Yang punya itu siapa? Ya bapak ibu di antara jamaah ini. Rupanya diam-diam setelah presentasi beberapa bulan yang lalu langsung menghubungi saudara Reza. Saya tidak mau kasih duit, ambil saja anak-anak itu, kirim ke sekolah saya. Berapa orang? 14 orang. Kak bapak ibu yang mau menyekolahkan berapa Pak Ustaz? 14. Saya 15. 15 orang? Tidak, yang nomor ke 15. Ini donat. Saya memberi donatur tiap bulan. Oleh, jumpai saja. Jumpai saudara Reza, anak kita, mereka inilah. Ada yang mereka kirim. Ada yang kami kirim ke Ponorogo, Pak Ustaz. Di Ponorogo, Jawa Timur. Iya. Uangnya dari mana kalian dapat uang? Mahasiswa. Mahasiswa mana ada duit? Kami buat program namanya, Pak Ustaz. One month, 100. Satu bulan 1000 perak. 1000 perak? Ya, 1000 sikit. Kalau 1000 mahasiswa, sudah 1 juta. Itulah kami kumpul. Uang jajan kawan-kawan, 1000, 1000, 1000. Adalah untuk menyekolahkan adik-adik ini, Pak Ustaz. Jadi kadang malu kita melihat mahasiswa-mahasiswa yang aktif ini. Rupanya mereka orang-orang yang luar biasa. Berjalan kaki menuju Swit. Ini sedang surut, menyeberang. Kalau kebetulan dalam, naikkan ke atas kaki celana, turun melewati hutan, nampunglah sampai ke kampung Swit. Swit ini yang Muslim cuma 2 rumah saja, yang lain non-Muslim. Dinding pelupuh hatap daun, inilah asli kami, kata mereka. Dinding pelupuh itu kulit kayu atau bambu yang dipukul, kemudian disemat, dibuat jadi dinding. Untuk membedakannya, ada disebut orang Islam, orang adat. Jadi kalau dia katakan itu orang adat, itu berarti dia tak sebut kafir, mungkin kasar. Ini orang Islam, Pak Ustaz, ini orang adat. Atau istilah lain, ini langkah baru. Orang talang yang masuk Islam disebut orang langkah baru. Sedangkan yang masih bertahan disebut langkah lama. Atau dia sebut juga Melayu. Kalau dia sudah masuk Islam, dia disebut Melayu. Dan kalau yang belum, disebut talang. Nah, ini 3 istilah yang kita kenal dengan baik supaya kita tidak salah. Itu orang adat. Oh, ada orang adat, orang Islam. Ini langkah baru. Oh, ada langkah baru, ada langkah lama. Jadi anak kecil, neneknya belum Islam. Maka datang sahabat kita bertanya, kamu makan babi? Lah, saya orang Melayu, Melayu tak boleh makan babi. Oh, jadi kalau sudah Melayu, itu berarti Islam. Taklah salah saya selama ini menyebut Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang, maunya tinggal Layunya. Melayu, Islam. Orang talang kalau sudah Islam, maka dia disebut Melayu. Itu yang bercelana pendek adalah dukun. Makanya pakaiannya pun pakaian dukun. No sweet. Tapi dukun ini menyambut kami. Datang langsung disediakan kelapa muda 10 biji. Panjat langsung. Tradisi kalau kita dikasih kelapa muda, minumlah airnya, makanlah isinya sampai habis. Karena kalau tak kita makan, datang sekali lagi, tak akan dikasih lagi. Maka begitu pesannya saya habiskan semua, supaya kalau datang lagi dikasihnya sekali. Inilah anjing berkeliaran, babi pun ada fotonya, tapi mau saya upload tak layak, masa babi masuk masjid. Iya dah. Setelah dia diundang, datang besok ya Pak. Besok datang ya Pak. Kita ngundangnya jangan kita bilang, Pak datang besok ya, acara apa? Acaranya mari kita bersyahadat. Tak begitu. Apa acaranya? Besok kami mau sosialisasi cara membuat sarang kelulut. Oh, datanglah mereka ramai-ramai. Jadi motivasinya bukan mau sholat, dibuat acara itu di depan masjid. Supaya apa? Supaya mereka tak asik lagi dengan masjid. Ditengoknya masjid, oh begini bentuk masjid ini. Duduklah mereka ramai-ramai. Maka datanglah saudara kita yang ahli dalam bidang kelulut ini, membuat sarang madu kelulut. Bapak ibu, jadi kelulut ini bla bla bla bla, kayu dipotong. Tunjukkanlah. Sampai masuk waktu zuhur, kepada bapak ibu yang muslim, silakan ambil air wudhu, kita sholat zuhur. Bagi yang belum, maksudnya belum muslim, maka duduk saja di luar, nanti selesai ini kita akan makan bersama. Andaikan adalah di antara kita yang ahli ternak kambing, lalu presentasi juga, besok buat lagi yang ahli kelapa hibrida, yang ahli bagaimana buat pompa air bisa naik ke atas sehingga tak perlu lagi mereka turun ke bawah. Situ indah sekali. salah seorang pakar madu kelulut itu ikut hadir bersama kami waktu itu, maka dipresentasikanlah. Jadi betapa alumni-alumni sekolah umum itu sangat membantu dakwah, yang dari Fakultas Pertanian dan Peternakan itu sangat membantu. Bagaimana cara beternak itik, bagaimana cara beternak ikan, bagaimana cara budidaya, bagaimana cara itu, kalau dipresentasikan membantu mereka. Setelah mereka terbantu secara ekonomi, jadi motivasi awalnya uang, ekonomi, barulah dia diajak asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dakwah dai-dai dulu luar biasa, mereka menguasai itu semua, dan sekarang kita tak menguasai, kita kombinasikan. Maka bapak ibu yang punya anak ahli peternakan, ahli pertanian, ini semua perlu diajak untuk mempresentasikan depan mereka. Ini namanya Datuk Tembulun Kuning, makam Kerawan. Menurut keyakinan mereka, saya ngobrol dengan Pak Dukun, ini sekeliling negeri ini adalah penjaganya, Datuk Tembulun Kuning. Dan ada pula air terjun di situ. Maka saya foto, tak takut Ustaz memotonya. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul 'alim. Mandi-mandilah kami di situ. Anak-anak kecil, anak-anak SD, kalau sudah bosan belajar, dibawa ke sana. Sementara makam ini di samping, di atas bukit tinggi. Artinya apa? Satu sisi akidah mereka terancam karena merasa takut kalau melawan ini. Kenapa? Jadi ancamannya dari dua sisi. Satu kristenisasi, satu sisi animisme, dinamisme. Meyakini pokok kayu, meyakini tangkal-tangkal, meyakini dan berbagai macam lain. Solusi? Masalah. Yang Ustaz ceritakan dari tadi itu masalah. Solusi apa? Ada solusi jangka pendek, ada solusi jangka panjang. Solusi jangka pendek, itulah yang kita lakukan Agustus Februari. Ada apa dengan Agustus Februari? Agustus libur kuliah. Maka pada libur kuliah itu saya khususkan untuk keluar. Pada Februari, Agustus kemarin di awal kita pergi ke Sokop, lalu kemudian pergi pula sekarang ke Suku Dalam Mama. Apa yang bisa dilakukan? Ini sifatnya konsumtif. Tawa pakaian yang baru bagus, yang bekas tak masalah, sajadah, pensil, ada buku-buku di rumah bapak ibu, buku anak yang tak terpakai, buku bacaan, komik-komik. Nanti kumpulkan semua, bulan Februari kita bawa lagi banyak-banyak, letakkan di sekolahnya, letakkan. Ada yang bisa beli batu semen untuk mengasih lantai sekolahnya tadi, apa yang bisa kita buat? Ini sifatnya konsumtif, tapi ini ngasih ikan. Nanti kalau ikannya habis, dia minta ikan. Nah, jangan kita manjakan. Maka dibarengi dengan ngasih kail pancingnya. Yang punya kemampuan pelatihan ternak sapi, pelatihan ikan, budidaya mengelola rotan. Rotan banyak sekali, bagaimana menganyam rotan, bisa buat piring, pinggan, mangkok, alas makan di rumah makan lesehan, bagaimana pemasaran, pembekalan teknis pipa air, ini sangat penting, bagaimana pipa air bisa naik ke atas, yang punya keahlian dan lain-lain. Jadi kita tidak memanjakan mereka sehingga na'uzubillah, maaf cakap, jadi disuap, enggak. Tapi kita mau dua-duanya, kita tetap memberikan bantuan dalam dua bentuk. Yang jangka panjang, mengirimkan anak-anak mereka ke pondok pesantren. Karena kalau kita lah ke sana, kita tak mampu. 6 bulan sekali tidak efektif. Tapi kalau anak mereka yang akan pulang, yang 14 di Darul Muqamah Rumbai, yang 4 orang sekarang di Ponorogo, berarti sudah ada 18. Sekarang kelas 1 SMP, 6 tahun lagi mereka akan pulang. Mereka lah yang akan mendakwahi ini. Makanya program-program begini, dan lembaga dakwah mengirim kader. Jadi kalau ada pondok pesantren yang alumninya mau tamat sebelum dapat ijazah, kirim dulu. Kamu baru boleh dapat ijazah sebulan dulu di sana. Nah, ini salah satu. Jadi begitu yang sebulan sudah pulang, utusan berikutnya. Jadi tidak putus. Jangan sampai dai itu datang Pak Ustaz, kata Pak Yunus dari Lampung yang sudah berkecimpung 12 tahun lebih, saya perhatikan mereka ini tidak perlu penyuluhan Pak Ustaz. Yang mereka perlukan pendampingan. Mereka mesti didampingi. Dai-dai desa tertinggal. Tapi yang paling efektif adalah anak-anaknya itu. Dan program jangka panjang membangun pesantren di Rantau Langsang. Karena di situ base camp-nya dikepung dengan dua kristenisasi, maka kalau ada base camp di situ, dai-dai, alumni, anak-anaknya yang nanti akan tamat 6 tahun lagi pulang, inilah yang akan mengajar adik-adiknya, menyelamatkan akidahnya, menolong orang tuanya sehingga selamatlah. Kalau tidak, na'udzubillah, ini bisa jadi punah. 4 desa cukup menjadi contoh kasus. 4 desa yang sudah tak dapat diselamatkan lagi, tapi tak putus asa. Kita tak mengatakan tak terselamatkan. Yang jelas sudah diambil orang. Nah, ini perlu menjadi perhatian. Ini tidak layak sama sekali. Jadi kebetulan ada sahabat kita yang pandai. Tolonglah Bapak hitung-hitung dulu. Saya hitung Pak Ustaz, kalau kita lebarkan ini 12 kali 16 jadinya Pak Ustaz. Jadi berapa itu? Maka sengnya 12 juta, semennya 6, kayunya 9, upah tukangnya ini 58 cukuplah Pak Ustaz. 58 dia. Ya. Begitu dapat signal langsung saya share. Kirim WhatsApp. Ah, kalau 58 saya sendiri aja lah Pak Ustaz. Insyaallah. Tapi apakah selesai dengan satu musola? Nah, kenapa ini yang diprioritaskan? Karena semua yang sampai, dia pasti berhenti di sini. Semua yang sampai, ini stasiun utama. 3 desa, sholat Jumatnya di sini. Dan keadaannya memprihatinkan. Oh, maka prioritas di sini. Ini yang mesti diperbaiki duluan. Tapi yang lain-lain juga perlu. Oh, lihatlah dalamnya. Untuk yang lain juga masih perlu. Jadi tidak membatasi pada satu saja. Dari mana asal mereka ini? Maka mereka tak punya tulisan, hafal dari mulut ke mulut. Tokoh-tokohnya kita tanya, dari mana ini? Beinduk ke Tiga Balai, Beibu ke Pagaruyung, Beraja ke Sultan Merah. Dari situ bisa kita tampak dari mana asal muasal nenek moyang itu dulu datang. Mengapa lari ke hutan? Banyak sebab. Versi pertama mengatakan karena takut penjajah Belanda. Versi kedua mengatakan karena perseteruan konflik interen. Pernyataan ketiga mengatakan karena takut masuk Islam. Saya lebih cenderung pendapat yang ketiga. Mereka tak mau masuk Islam. Lalu kemudian, maka berajanya ke Sultan Rengat. Rengat ini sebetulnya yang dia sebut itu bukan kerajaan. Karena kerajaannya adalah kerajaan Indragiri. Kebetulan beribu kota saat itu. Jadi asal dan mereka berdaulat kepada Sultan Rengat di Indragiri. Apakah nenek moyangnya Islam? Kalau dibaca dari pantunnya ini, Islam. Kalau kita lihat baik-baik, itu ada Islam. Ini saya catat, saya dikasih pelet, ini pelet ini. Tika ku tika bigau tika si anu tika besiang, tika ku tika bayimbau tika si anu tika bemiang. Bemiang itu artinya miang, macam miang gatal. Udah dibaca ini, miang tika itu tikar. Miyanglah tikar dia itu. Oh, dikejar-kejarnya lah kita nanti. Dipukullah bantal 3 kali, insya Allah Ustaz dikejarnya. Tak siapa pula lah mau dibacakan. Bersatu dalam tidurku berkat kalimah la. Proses Islamisasi yang belum selesai. Ketika saya ditanyakan ini, boleh tak ini kami baca Pak Ustaz? Islam masuk ke Mesir itu lewat kekuasaan. Umar bin Khattab mengutus Amr bin As mengislamkan Mesir. Langsung kemusyrikan menyembah Sungai Nil, menganyutkan anak gadis Sungai Nil, potong langsung dengan kekuasaan. Tapi ulama kita yang masuk ke hutan-hutan dulu, mereka tidak dengan kekuasaan. Maka perlahan-lahan mantra-mantranya itu tidak bisa langsung Arab ini Arab. Oh, mereka tak akan Islam, dipancungnya ke laut. Kepala ulama itu habis. Maka perlahan ujungnya, tapi kemudian terputus. Makanya saya katakan jangan lagi baca-baca ini minta kepada setan. Tapi ada la ilaha illallahnya, disitulah makna syirik itu. Syirik mempersekutukan Allah bukan berarti menyebut hai syaitan. Nah, ketika menyebut Allah tapi ada tujuan yang lain, batil. Bagaimana memanggil roh si Anu biar supaya teringat dengan saya sampai tikarnya gatal-gatal? Itu mempersekutukan Allah. Makna mempersekutukan Allah bukan menafikan Allah. Sama macam orang musyrik, mereka menyebut Allah tapi di samping Allah ada Lata, Uzza, Ma'an, Hubal, Jibti, Tawud. Nah, ini contoh pantun yang menyebut Allah. Adakah Muhammad disebut? Ada. Ini contoh yang oleh Muhammad. Menyala anjing si kungkung, menyala di susu bakau, menangis si anu itu. Dalam kerumbung kutuhuk dengan suki tembakau. Bukan aku yang punya tuhuk, tuhuk Allah, tuhuk Muhammad. Ada dia bilang Muhammad. Tapi pemahamannya tentang Muhammad, kata dia, bukan Muhammad yang Arab itu. Itu Muhammad yang zahir. Muhammad kami adalah Muhammad yang batin. Nah, penyimpangan akidah. Jadi kalau ini perlu menjadi kajian studi antropologi, sosiologi, dan kajian kampus. Tapi jangan hanya berkutat deskripsi seminar. Mesti ada bentuk real nyata. Saya mengutip ini untuk menyatakan proses Islamisasi yang belum selesai. Yang menyelesaikan itu siapa? Kenapa tak mereka selesaikan? Mungkin banyak sebab. Jangankan zaman mereka dulu yang pakai sampan dayung, sedangkan pakai mesin aja pun orang tak sampai. Apalagi zaman dulu. Jangan kita salahkan mereka dulu. Ini tiket untuk kita. Kalaulah mereka sudah selesaikan semua, apalagi yang tersisa untuk kita? Ini disisakan Allah Ta'ala supaya menjadi medan jihad kita. Solusi jangka panjang, mengirim anak-anak ke pesantren, pesantren Darul Muqawah, pesantren Ar-Risalah Ponorogo, lembaga pendidikan dakwah, mengirim kader yang mau sarjana KKN dulu ke sana. Begitu. Membangun pesantren di Rantau Langsat sebagai basis semua lembaga dakwah, payung alumni yang akan kembali 6-10 tahun akan datang. Benteng. Sekarang tak ada benteng, rapuh. Mana bentengnya? Oh, ini pondok pesantren. Target adik-adik kita ini 10 hektar. 2 hektar sudah diwakafkan Bapak T, 2 hektar sudah diwakafkan Bapak S. Ketika kami mau pulang kemarin, ketemu ibu-ibu. Ustaz Somad mampir ke rumah saya. Ayolah, kita dulu satu angkatan Pak Ustaz di IAIN. Tahun 1996, ya 20 tahun yang lalu. Saya pernah kuliah di IAIN sebelum ke Mesir. Alhamdulillah kami sudah menetap di sini Pak Ustaz. Kalau bisa Pak Ustaz dengan adik-adik ini bangunlah pesantren ini, kami sudah. Paslah adik-adik ini pun juga mau. Oh begitu ya. Begitu kami bertolak sebelum sampai ke Tembilahan. Karena saya ceramah di Tembilahan semalam. Masuk telepon. Pak Ustaz, tanah yang 2 hektar sudah kami bayar. Sakitkan semangat deh. Maka dia pula mengambil, tinggal 4 hektar lagi. Lokal, asrama. Kalau mau target tercepat, 2017 anak-anak itu bisa diselamatkan. Tapi andai tidak, ini pelaksananya tentulah adik-adik mahasiswa. Kita macam-macam belajar dari lebah. Ada induk lebah, ada pasukan lebah, ada pencari madu. Ada, kita pun begitu juga. Ada yang datang 6 bulan sekali, ada yang standby di sana, ada yang macam-macam bekerja sama. Ada jari kelingking, ada jari telunjuk, ada jari tengah. Allah Maha Kuasa membuat jari ini sama semua. Kenapa dibuatnya berbeda? Kita berperan dengan apa yang kita punya masing-masing. Slide terakhir. Anak-anak ini lugu-lugu, cahaya matanya bening, bersih. Inilah pesan orang tuanya terakhir. Kami terkepung Pak Ustaz, tolong selamatkan akidah anak-anak kami Pak Ustaz. Kami takut Pak Ustaz. Pas terakhir mau pulang, macam menyembah na'udzubillah. Wakilkan berharapnya, pegang tangan saya, tolong Pak Ustaz. Saya tak bisa menjawab, apa yang mau saya jawab kan? Bukan saya bupati, bukan saya gubernur, saya tak punya apa-apa. Saya hanya bisa menyampaikan ini kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ini hambamu ya Allah. Menyampaikan kepada Bapak Ibu. Tapi yang jelas, ini ada di depan mata kita. Ini bukan di awang-awang. Dan ini real, nyata. Kami terkepung, selamatkan anak-anak. Kami insya Allah kuat Pak Ustaz, kata yang sudah, sebagian yang sudah Islam. Tapi anak-anak kami diserang dengan ini, diserang dengan ini, kami khawatir mereka murtad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah kaji kita 10 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sudah masuk waktu syuruq, waktu salat sunat isra. Kita akan laksanakan salat sunat isra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita tempuh ini adalah sungai ke hulu, yang jelas nanti banyak batu-batuan karena di atas katanya sedang musim kering. Nah, ini sebuah adventure yang memang betul-betul sangat-sangat menegangkan. Sekarang kita siap-siap mau berangkat ke dusun tujuan kita, yaitu dusun Air Bomban. Ya muyassir kulla asir, fa inna kulla asirin alaika yasir, fasyassir lana, fasahil lana umurana ya akramal akramin. Allahumma ansurna, Allahumma ansurna, Allahumma ansurna, fa innaka khairun nasirin, warhamna fa anta arhamur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Pukul 11 kami bertolak. Lebih banyak turun daripada naik karena airnya sedang surut. Begitulah terus berjalan melawan arus air, tapi kami mesti sampai. Kita akan menuju Sanggar Belajar Sadan. Sekolah adik-adik yang ada dari Sweet, dari Sadarnya, dari ini Air Bomban, ada dari Tanjung Lintang, ada dari Benyasi, habis subuh berangkat ke sekolah, sampai ke sekolah jam 8. Itu adik-adik dulu 3 kali melayang, artinya 3 kali nyebrang sungai. Sebetulnya kami hanya ingin dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan yang panjang ini yang terasa sangat melelahkan. Ingin diperlihatkan oleh Allah bahwa jangan engkau merasa angkuh dan sombong, jangan engkau merasa hebat. Apa yang engkau lakukan selama ini belum ada apa-apanya dengan mereka yang sampai ke negeri ini, yang pernah menyampaikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kelas berapa, Dek? Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 2. Kami sangka mereka hanya berjalan dari rumah ke sekolah, tapi ternyata perjalanan ini panjang. Sebagiannya bahkan membuka celana. Heran kenapa celana sekolah dibuka? Karena tubuh mereka terlalu pendek untuk menyeberangi sungai. celananya dibuka, diangkat ke atas. Buku dengan pegangan plastik diangkat. Sampai ke seberang dipakai lagi. Kami berjalan. Lebih kurang satu jam berjalan kaki. Sampailah ke sebuah kampung bernama Sadan. Di sana ada sekolah. Di sini tadilah tempat kita melayang atau nyebrang sungai. Ini syukur air surut. Kalau dalam bisa sampai segini. Jadi adik-adik tidak bisa nyebrang. Bisa nyebrang. Tapi yang sudah besar, yang kalau arusnya deras, bisa berenang. Tapi yang kecil-kecil, bagaimana cara nyebrangnya? Ya, ini termasuk bagian dari Taman Nasional Bukit 30. Anak-anak yang di sini, anak-anak yang bersekolah dari Dusun Sadan, dari Dusun Air Bomban ke Dusun Sadan. Perjalanan sekitar 1 jam melintasi hutan. Luasnya 1.444.000 hektar lebih. Di dalamnya tinggal suku Melayu tua, terutama di pinggir-pinggir sungai Batang Gangsal. Nanti kalau sudah gadis, sudah cantik-cantik, rambutnya tak boleh nampak. Rambutnya harus tutup. Kita perlu yang muslim sholat. Siapa tadi yang sholat subuh? Bismillahirrahmanirrahim.